Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian sebelumnya telah kita sebutkan hukum-hukum yang terkait tentang murtad. Hukum-hukum yang berlaku atau konsekuensi dari hal-hal yang berlaku bagi orang-orang yang murtad. Telah kita sebutkan syarat-syarat seseorang itu dihukumi sebagai murtad. Di samping dia melakukan hal-hal yang mengeluarkan dia dari keislaman atau pembatal-pembatal keimanan yang sudah kita pelajari bersama. Telah kita sebutkan bahwa syarat seseorang itu dihukumi sebagai murtad, yang pertama mukallaf. Mukallaf padanya ada dua syarat, yaitu al-buluk dan al-akal. Berakal dan dia sudah sampai pada usia baligh. Sehingga seseorang yang belum baligh atau tidak berakal atau orang yang gila, apabila dia melakukan barakallahu fikum perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah diantara pembatal-pembatal dari keimanan, maka tidak bisa kita menghukumi dia sebagai murtad atau kafir. Yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu mukhtar. Dia bukan orang yang dipaksa atau terpaksa. Dia melakukan barakallahu fikum atau mengucapkan ucapan kufur barakallahu fikum adalah di atas kemauan dia sendiri, bukan karena dipaksa atau diancam. Yang keempat barakallahu fikum, dia melakukan atau mengucapkan kalimat kufur atas keinginan dia sendiri, bukan dikarenakan salah berucap atau salah berbuat barakallahu fikum. Ini syarat yang keempat. Adapun syarat yang kelima dan syarat yang terakhir adalah seseorang yang alim bilhal wal hukum. Seseorang yang berilmu dan mengerti bahwa hal ini dilarang dan tidak dibenarkan di dalam Islam barakallahu fikum. Dia mengerti dan mengilmui bahwa perbuatan ini dilarang dan bahkan menyebabkan pelakunya keluar dari keislaman. Adapun orang yang tidak berilmu dan tidak mengetahui perkara tersebut dan tidak mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut, maka apabila dia melakukan dari pembatal-pembatal keimanan, maka tidak bisa dihukumi sebagai kafir. Seperti seseorang mengucapkan ucapan kufur yang mana dia tidak tahu makna dari ucapannya barakallahu fikum. Dia mengucapkan kalimat kufur dengan bahasa asing bagi dia, dan dia tidak tahu makna dari ucapan tersebut, padahal ucapan tersebut mengandung kalimat kufur. Maka yang seperti ini tidak bisa kita hukumi dia sebagai kafir. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada syarat yang kelima ini menyebutkan beberapa dalil. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang, setelah jelas petunjuk baginya, dan dia mengikuti jalan dari jalan selain dari orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan dia di atas kesesatannya, istidraj dari Allah, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itulah sejelek-jelek tempat untuk kembali. Perhatikan kalimat min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk bagi dia, setelah jelas petunjuk bagi dia, maka barang siapa yang menentang Rasul, menentang sunnah Rasul atau ajaran Rasul setelah datang petunjuk bagi dia, maka dia akan mendapatkan hukuman yang sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Allah membiarkan dia di atas kesesatan dia, dan pada akhirnya Allah memasukkannya ke dalam an-nar. Maka dari itu, seseorang yang tidak sampai penjelasan bagi dia, tidak sampai ilmu, apabila dia menentang Rasul, melakukan penentangan terhadap sunnah atau ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak bisa untuk mendapatkan balasan dari perbuatan tersebut. Maka dia tidak bisa, barakallahu fikum, untuk mendapatkan siksaan yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Dikarenakan ayat tersebut menjelaskan min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang petunjuk bagi dia. Maka apabila petunjuk ilmu belum sampai kepadanya, barakallahu fikum, atau dia adalah seorang yang bodoh, maka dia tidak bisa dihukumi sebagai kafir atau hukum-hukum yang lainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidaklah mengazab, menyiksa sekelompok orang sampai kami mengutus seorang rasul kepadanya. Seseorang yang bisa memberikan petunjuk dan ilmu kepadanya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang senada dan semakna dengan ayat ini. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku al-khata', kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. "Wa nisyan" atau lupa, kelupaan. Seseorang lupa, dia belum melakukan sholat duhur atau sholat yang lain. Wa mastukrihu alaihi, dan hal-hal yang dipaksakan kepadanya, yang mana dia mengingkari perbuatan tersebut, akan tetapi dia dipaksa dan diancam dengan pembunuhan dan yang lainnya apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Maka tiga hal ini Allah Subhanahu wa taala memaafkan apabila terjadi kemungkaran dan kesalahan dari seorang hamba dikarenakan barakallahu fikum, tiga hal ini, karena tidak sengaja atau karena lupa atau karena dipaksa, barakallahu fikum, innallaha tajawaza anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan hamba-hambanya dari perbuatan-perbuatan tersebut yang mana dilakukan karena tidak sengaja atau karena lupa atau karena dipaksa, barakallahu fikum. Kebodohan bagian dari al-khata', al-jahal, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal-jahlu bila syakka min al-khata'. Kebodohan tanpa diragukan lagi adalah bagian dari al-khata', kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. Barakallahu fikum. Maka dari itu kita katakan, apabila seseorang melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut mengandung konsekuensi kekufuran bagi pelakunya, baik itu berupa ucapan, perbuatan, yang mana dia bodoh dan tidak tahu akan hukum dari perbuatan tersebut, barakallahu fikum, fa innahu la yukaffar, maka dia tidak bisa dikafirkan dan tidak bisa kita labelkan terhadap dia seorang yang murtad. Barakallahu fikum. Akan tetapi perlu diketahui, nah perlu digarisbawahi, apakah kebodohan atau ketidaktahuan dia akan perkara tersebut, apakah diberikan uzur atau tidak sama sekali. Nah, ini pembahasannya harus dipisahkan. Barakallahu fikum. Syarat yang kelima tadi, dia melakukan perbuatan dosa atau perbuatan perbuatan kufur bukan karena dia tidak berilmu, bukan karena dia bodoh. Dia paham bahwa hal ini dilarang dan dilanggar, dilarang dan melanggar syariat. Barakallahu fikum. Maka kebodohan seperti ini diampuni Allah Subhanahu wa taala, mengampuninya. Akan tetapi perlu diketahui apakah kebodohan itu di nah, bagaimana batasan seseorang itu diberikan uzur, diberikan alasan dikarenakan kebodohannya. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, man amkanahu ta'allum falam yata'allam faqad yakunu ghayra ma'zurin bijahlih. Maka barang siapa yang memungkinkan bagi dia untuk belajar, akan tetapi dia tidak belajar atau tidak mau, maka orang seperti ini mungkin saja, barakallahu fikum, tidak mendapatkan uzur dikarenakan kebodohannya. Wa hina idin yakhruju minal qa'idatil 'ammah. Maka oleh karena itu dia keluar dari kaidah umum tadi. Kaman qala ana la adri anna shalah wajib. Sebagaimana seperti orang yang mengatakan saya tidak tahu bahwa sholat itu wajib, padahal dia tinggal di tengah-tengah komunitas kaum muslimin, sehingga dikatakan kepada dia, bagaimana mungkin engkau tidak tahu bahwa sholat itu wajib, padahal engkau setiap hari melihat orang berangkat ke masjid, padahal setiap hari engkau mendengar suara azan. Barakallahu fikum. Maka ketika dia meninggalkan sholat dikarenakan dengan alasan dia mengaku bahwa dia tidak paham bahwa sholat itu wajib, maka orang seperti ini tidak mendapatkan uzur. Barakallahu fikum. Sehingga permasalahan ini, permasalahan jahal, permasalahan perbuatan dosa dikarenakan kebodohan, perlu lebih diteliti lagi apakah seseorang ini mendapatkan uzur atau tidak. Kalau seandainya seseorang tinggal di negeri kufar yang mana tidak ada di sana ulama yang mengajarkan syariat Islam ini, dan tidak ada yang mengingkari kemungkaran, barakallahu fikum, maka mungkin saja orang seperti ini mendapatkan uzur. Akan tetapi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, sementara di sana banyak para dai memperingatkan bahwa ziaratul kubur termasuk di antara perbuatan syirik, perbuatan ziaratul kubur al-awliya termasuk di antara mungkarat, termasuk di antara perkara-perkara mungkar, akan tetapi dia tidak peduli. Dia hanya mengatakan saya lebih condong kepada guru saya, kepada kiai saya, kepada syekh saya. Adapun selain dari guru saya, maka saya tidak percaya dan saya tidak mau mengambil pelajaran dari mereka. Barakallahu fikum. Maka orang seperti ini ghairu ma'zurin bijahlih. Orang seperti ini tidak mendapatkan uzur. Barakallahu fikum, dikarenakan kebodohannya. Wal'iyadzu billah. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di sini kita mengambil kesimpulan bahwa syurut riddah, syurut syarat-syarat kemurtadan itu ada lima. Yang pertama apa? Al-aqal wal-buluh. Yang pertama al-aqal, yang kedua al-buluh, berakal dan balig. Kemudian yang ketiga dia melakukan perbuatan tersebut tidak terpaksa. Kemudian yang keempat, dia melakukan perbuatan tersebut karena dia menginginkannya, bukan karena salah ucap atau salah berbuat, atau bukan karena tanpa disengaja. Kemudian yang kelima, dia melakukan perbuatan tersebut bukan dikarenakan kebodohan. Dia melakukan perbuatan tersebut bukan dikarenakan kebodohan. Dan syarat yang kelima ini ada penjelasan sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa tidak semua orang mendapatkan uzur dikarenakan kebodohannya. Tidak semua orang mendapatkan barakallahu fikum ampunan dikarenakan kebodohannya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Wa ahkamuha allati tatarattabu 'alaiha ba'da thubutiha wa hiya hukum-hukum dari murtad allati tatarattabu 'alaiha yang terkait dengannya setelah kemurtadan, hukum kemurtadan itu barakallahu fikum layak dan pantas untuk diberikan kepada seseorang setelah jelas bahwa si fulan itu murtad. Hukum apa saja yang berlaku terhadap orang yang murtad tadi? Yang pertama adalah istitabatul murtad, meminta taubat, meminta kepadanya supaya dia bertaubat dari perbuatan yang menjadikan dia murtad. Barakallahu fikum. Meminta dia untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in taba wa raja ila al-Islam fi khilali thalathati ayyam kubila minhu dhalika wa turika. Apabila dia bertaubat dan dia kembali kepada Islam, barakallahu fikum, pada 3 hari, setelah 3 hari, sebelum 3 hari, kubila minhu dhalika wa turika, maka diterima taubatnya dan dia dibiarkan. Barakallahu fikum. Dia dimintai untuk bertaubat selama 3 hari. Dikasih waktu selama 3 hari. Setelah 3 hari dia tidak bertaubat dan tidak mengindahkan peringatan, maka barakallahu fikum, maka dia akan mendapatkan hukum-hukum yang terkait tentang seseorang yang murtad yang ditetapkan di dalam syariat Islam ini. Akan tetapi dia bertaubat pada masa 3 hari tersebut, maka dia dibiarkan dan tidak berlaku baginya hukum-hukum yang terkait tentang seseorang yang murtad. Idza aba an yatub wajib qatluhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluhu. Apabila dia enggan untuk bertaubat, maka wajib untuk dipenggal, dibunuh di dalam syariat. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah dia. Tentunya hal ini hanya dilakukan oleh waliul amr, seorang pemimpin kaum muslimin. Mau kaum rakyat dari kaum muslimin tidak bisa menerapkan hukum ini. Barakallahu fikum. Harus melalui persetujuan dan perintah dari pemimpin kaum muslimin, sehingga setiap individu barakallahu fikum tidak bisa menerapkan hukum ini. Ini adalah hak dari waliul amr. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Di dalam syariat sebenarnya tidak ada anjuran untuk ditunggu selama 3 hari. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada anjuran untuk ditunggu selama 3 hari. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. menggunakan fa. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Nah, tidak ada perintah untuk ditunggu atau dikasih waktu selama 3 hari. Dan juga Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, la yahilu damu imri'in muslimi idla bi ihda thalath. Tidak halal darah dari seorang muslim kecuali dari salah satu dari 3 hal. Di antaranya Nabi mengatakan, at-tariku li dinihi al-mufarik lil jama'ah. Seseorang yang meninggalkan agamanya, yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Akan tetapi pembahasan di sini menunggu selama 3 hari itu dikembalikan kepada imam, kepada pemimpin kaum muslimin. Kemaslahatannya di barakallahu fikum diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Apakah orang ini pantas dan layak untuk diberi batas selama 3 hari atau langsung seketika? Nah, misalnya dia adalah seorang pemuka dari kaumnya, seorang pemimpin, barakallahu fikum, dan diharapkan kebaikannya dan keislamannya, maka tidak mengapa untuk ditunggu. Bahkan lebih dari 3 hari pun seorang imam berhak untuk menangguhkan hukuman bagi dia. Atau dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin, kemahiran yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin dalam bidang teknologi atau kedokteran atau bidang-bidang yang lain, barakallahu fikum, maka tidak mengapa seorang pemimpin untuk membiarkan dia nam tidak melangsungkan hukuman ini dikarenakan ada maslahah yang ada setelah itu. Hal ini yang sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun asar-asar dari Umar bin Khattab dan yang lainnya dari para sahabat radhiyallahu anhum yang mana mereka menangguhkan hukuman bagi orang-orang barakallahu fikum selama 3 hari. Naam, itu dikembalikan kata Syekh barakallahu fikum, fa innaha tuhmalu ala annahum ra'au fi dzalika maslahah. Maka asar-asar atau riwayat-riwayat tersebut barakallahu fikum dikembalikan bahwa mereka menilai di situ adanya penangguhan. Naam, adanya sebuah maslahah di balik penangguhan tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana tata cara dari orang yang murtad untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam. Bagaimana tata cara seseorang yang murtad itu bertobat? Apakah perlu lagi untuk mengucapkan syahada atau tidak? Atau cukup bagi dia untuk mengikrarkan bahwa dia telah bertaubat dari perbuatan yang menyebabkan dia murtad? Dikatakan oleh para ulama bahwa seseorang kafir, di sana mereka membagi kafir itu menjadi 2, kafir asli dan kafir ghairu asli. Kafir asli ini adalah seseorang yang asli kafir, seorang yang asli kafir barakallahu fikum ingin masuk Islam. Seseorang yang asli kafir ingin masuk Islam. Adapun kafir ghairu asli adalah seseorang yang murtad, seseorang yang dahulunya itu dia itu adalah muslim, kemudian dia murtad dikarenakan beberapa hal, maka ini disebut dengan kafir ghairu asli. Kafir ghairu asli pada dasarnya dia itu bukan kafir, hanya saja dia murtad. Adapun kafir asli, apabila dia ingin bertaubat atau ingin masuk ke dalam Islam, maka dianjurkan bagi dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kemudian Muhammad dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah azza wajalla. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, beliau mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dalil-dalil ini dan yang semisalnya ikhwani fiddin memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa Islam itu tidak akan sempurna kecuali seseorang mengucapkan dua syahadat tersebut. Seseorang tidak bisa dikatakan bahwa dia seorang muslim barakallahu fikum kecuali dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Akan tetapi di sana ada nas-nas yang lain, dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa seseorang apabila dia mengucapkan syahadat pertama saja, syahadat la ilaha illallah, itu sudah cukup. Barakallahu fikum, di antaranya adalah hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum radhiyallahu anhuma tentang kisah beliau membunuh seorang musyrik setelah dia mengucapkan la ilaha illallah di dalam sebuah pertempuran yang mana di dalamnya ada Usama bin Zaid. Ketika pedang sudah dihunuskan terhadap seseorang musyrik tersebut, orang musyrik tadi mengatakan la ilaha illallah. Akan tetapi Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma menganggap bahwa orang tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya sebatas untuk melindungi dirinya. Sehingga Usama bin Zaid meneruskan barakallahu fikum pedangnya, dan berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menegur Usama bin Zaid, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usama mengatakan la, na'am, innama qalaha ta'awudan, betul wahai Rasul, dia hanya saja mengucapkan hal tersebut dalam rangka untuk melindungi dirinya, bukan karena keyakinan. Akan tetapi Rasul terus mengulang pertanyaan, aqatal tahu ba'da an qala la ilaha illallah, aqatal tahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kalimat ini diulang terus oleh Nabi SAW dalam bentuk pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid, sampai-sampai Usama bin Zaid mengatakan tamannaitu law lam akun aslamtu ba'du, sampai-sampai saya berangan-angan andai kata saya belum masuk Islam sebelumnya, sebelum kejadian tersebut. Karena dengan seseorang masuk Islam akan menghapuskan dari kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya. Dan juga Nabi SAW mengatakan kepada pamannya Abu Thalib pada waktu menjelang beliau wafat, Nabi mengatakan dan menasihatkan kepada Abu Thalib, ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah, wahai ami, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah sebuah kalimat barakallahu fikum yang saya akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam dua hadis tersebut tidak disebutkan syahadat yang kedua. Dan secara zahir dari dua hadis terakhir yang kita baca tadi menunjukkan bahwa dengan syahadat pertama saja la ilaha illallah seseorang itu sudah cukup dan sudah bisa dikatakan sebagai seorang muslim barakallahu fikum. Sehingga dalam hal ini dikarenakan adanya perbedaan hadis-hadis Para ulama berselisih. Nam, apakah seseorang kafir apabila dia ingin bertaubat, apakah dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat atau syahadat yang pertama saja? Dijawab oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa dhahir li minal adillah annahu idza syahida an la ilaha illallah faqad dakhala fil Islam. Yang jelas, yang nampak olehku berdasarkan dalil-dalil tersebut, bahwa apabila seseorang bersaksi la ilaha illallah, maka dia sudah masuk ke dalam Islam. Thumma yu'maru bi syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia sudah cukup untuk masuk Islam. Akan tetapi setelah itu dia diperintahkan untuk membacakan syahadat yang kedua, yaitu anna Muhammadar Rasulullah. Maka apabila dia mengucapkan syahadat yang kedua, maka dia adalah seorang yang muslim, dia telah masuk ke dalam Islam. Akan tetapi kalau dia enggan untuk mengucapkannya, maka dia dihukumi dengan murtad. Barakallahu fikum. Dia dihukumi sebagai seseorang yang murtad. Karena syahadat yang kedua ini dikatakan oleh Syekh sebagai syarat dari syahadat yang pertama. Jadi syahadat anna Muhammadar Rasulullah menjadi syarat dari syahadat alla ilaha illallah. Jadi apabila syahadat yang pertama, apabila dia tidak melakukan syaratnya, di antara syaratnya adalah dia bersaksi anna Muhammadar Rasulullah, maka syahadat yang pertama tadi tidak bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Jadi kesimpulannya, tetap saja seseorang untuk bersaksi barakallahu fikum alla asyhadu alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Hanya saja hukum seperti ini kadang para ulama mengeluarkan, bisa jadi setelah dia mengucapkan la ilaha illallah dia meninggal. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana? Menurut pendapat ulama, bahwa sebagian ulama, bahwa orang yang ingin masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia belum dikategorikan sebagai seorang muslim, sehingga jenazahnya tidak diberlakukan sebagaimana layaknya jenazah muslim diperlakukan, mulai dimandikan. Nah, akan tetapi menurut pendapat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apabila dia meninggal setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan belum sempat bagi dia untuk mengucapkan syahadat yang kedua, maka barakallahu fikum, orang seperti ini nam tetap dia sudah dikategorikan sebagai seorang muslim dan jenazahnya layak dan berhak untuk diperlakukan sebagaimana jenazah kaum muslimin, boleh dimandikan, disolatkan, sampai dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan kafir ghairu asli? Kafir ghairu asli, barakallahu fikum. Kafir yaitu orang yang murtad, dahulunya muslim, kemudian dia murtad. Murtad dikarenakan dia melakukan dari pembatal-pembatal keimanan. Salah satu dari pembatal-pembatal keimanan, mulai dari keyakinan, ucapan atau perbuatan. Barakallahu fikum. Bagaimana cara dia bertaubat dan kembali kepada keislaman setelah dia murtad? Wa man kana kufruhu bi jahdi fardin wa nahwihi, dikatakan oleh Syekh, barang siapa yang kufurnya dikarenakan dia menentang sebuah kewajiban atau yang semisalnya, ka jahdi tahrimi zina matalan, misalnya dia menentang tentang haramnya zina, dan dikarenakan hal-hal yang lain, fa taubatuhu ma syahadataini iqraruhu bil majhudi bihi, maka taubatnya adalah dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia mengikrarkan bahwa dia telah merubah keyakinan yang menyebabkan dia murtad. Dia telah meninggalkan keyakinan atau perbuatan yang menyebabkan dia murtad. Seperti seseorang mengingkari tentang wajibnya sholat, padahal wajibnya sholat merupakan sebuah perkara yang mana seorang muslim tidak boleh bodoh akan kewajibannya. Maka apabila dia taubat dari mengingkari kewajiban sholat, maka dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau hanya sebatas ini yang dia ucapkan, lam tasih taubatuhu, taubatnya belum sah, taubatnya belum sah. Barakallahu fikum. Dikarenakan sesuatu yang menjadi landasan hukum bagi kita tentang kemurtadan dia dan keluarnya dari keislaman, dia belum bertaubat darinya dan dia masih terus-menerus berada di atas perbuatan tersebut atau keyakinan tersebut. Sehingga oleh karena itu setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, fala budda an yukirra ma'a dzalik bima jahadahu min fardiyatish shalah. Maka wajib bagi dia setelah itu untuk mengikrarkan dengan apa yang dahulu dia tentang. Dia merubah keyakinan dia dan meninggalkan keyakinan dia yang salah dari tentang atau tentang kewajiban sholat. Faman lam yaf'al fa innahu la yazalu ala riddati. Maka barang siapa yang tidak melakukannya, maka dia masih berada di atas kemurtadannya. Barakallahu fikum. Seseorang dihukumi murtad dikarenakan dia mencela para sahabat. Mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sudah disucikan oleh Allah, atau menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita yang berzina setelah Allah Subhanahu wa taala membersihkan dia dengan surat, dengan ayat yang ada di dalam surat An-Nur. Maka tata cara taubat dari orang ini adalah barakallahu fikum, dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia mengumumkan dan mengucapkan dengan lisan dia bahwa dia telah berlepas diri dari keyakinan tersebut, dari akidah Syiah tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga kesimpulannya di sini adalah seorang kafir yang asli maka cukup dengan dua kalimat syahadat. Naam, dengan yang pertama, kalimat syahadat yang pertama la ilaha illallah, sudah cukup bagi dia untuk masuk ke dalam Islam. Akan tetapi setelah itu wajib diminta kepadanya untuk mengucapkan syahadat yang kedua, yaitu anna Muhammadar Rasulullah, sebagai syarat dan sebagai pensah dari syahadat yang pertama tadi. Adapun al-kafir ghairu asli, seorang yang murtad dikarenakan dia melakukan dari pembatal-pembatal keimanan atau salah satu dari pembatal-pembatal keimanan, maka cara taubatnya adalah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia bertaubat dari perkara yang menjadikan dia atau yang menjadikan dia terhukumi sebagai seorang yang murtad. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Kemudian hukum-hukum yang ketiga, hukum yang ketiga dari hukum-hukum yang terkait terhadap orang-orang yang murtad, yumna'u min at-tasarruf fi malihi fi muddati istitabatihi. Dia dilarang barakallahu fikum untuk melakukan, dilarang atas kepemilikan dia dari hartanya dia. Dilarang untuk membelanjakan harta-hartanya pada masa dia diminta untuk taubat, yaitu pada masa 3 hari tersebut. Fa'in aslama fahuwa lahu. Kalau seandainya dia masuk Islam, maka harta itu dikembalikan kepadanya. Wa illa sara fai'an li baitil mal. Akan tetapi kalau seandainya dia terus menerus di atas kekufuran dia atau kemurtadan dia, maka hartanya tersebut menjadi fai', menjadi harta simpanan bagi baitul mal, baitul mal kaum muslimin. Min hina qatlih, ketika mulai dari ketika dia dibunuh. Au mautihi ala riddah, atau dia meninggal di atas kemurtadan tersebut. Wakila, pendapat yang kedua, min hina irtidadi, harta tersebut diserahkan ke Baitul Mal, min hini irtidadi, mulai dari awal dia murtad, yusrafu fi masalihil muslimin, harta dia, barakallahu fikum, dibelanjakan, barakallahu fikum, atau dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, mulai dari dia murtad, barakallahu fikum. Ini pendapat yang kedua. Kemudian yang keempat, inqita'u tawarutsi bainahu wa baina aqaribihi fala yarithuhum wa la yarithuna, terputusnya pewarisan antara dia dengan kerabat-kerabatnya, maka dia tidak bisa mewariskan kepada mereka, dan juga dia tidak bisa mewarisi harta dari kerabat-kerabatnya atau dari orang tuanya. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Usama bin Zaid, Nabi mengatakan la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak bisa mewariskan kepada kafir, dan juga kafir tidak bisa mewariskan kepada muslim. Rawahul Bukhari. Kemudian yang kelima, idza mata au kutila ala riddatihi fa innahu la yughassal wa la yusalla alaihi wa la yudfanu fi maqabiril muslimin. Apabila dia mati atau terbunuh di atas kemurtadannya, fa innahu la yughassal, maka dia tidak dimandikan, wa la yusalla alaihi, dan juga tidak disolatkan, wa la yudfanu fi maqabiril muslimin, dan juga tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Hal inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin dahulu sampai sekarang, bahwasanya kaum muslimin dimakamkan di pemakaman kaum muslimin dan tidak boleh dicampur. Dan hal ini sudah berlaku mulai dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada saat sekarang ini. Wa inna ma yudfanu fi maqabiril kuffar. Hanya saja mereka di makamkan di pemakaman orang-orang kufar, au yuwaro fit turaf fi ayyi makanin ghairi maqabiril muslimin, atau dia ditanam, sebatas ditanam, barakallahu fikum, di tempat mana saja selain dari pemakaman kaum muslimin, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap korban perang Badar dari orang-orang kufar, dari kufar Quraisy, mereka dicampakkan ke dalam sebuah lubang begitu saja. Nam, tidak dimakamkan, tidak dimandikan, dan tidak dikafani. Barakallahu fikum. Ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.